Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adat al-haqiqiyata fit dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sami diberkahi nikmat rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh kumpul majelis pengosan menika. Mugi-mugi dipun catet dening Allah dados amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Dan mungkin-mungkin yang kita sami ngaos kita nanti ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, salah jengpun monggo kita sami sarang-sarang ngaos doa kados biasa dipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'fi ya rizqi wa barikli fima razaqatani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hassan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mufti'an bila misali. Falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Sahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman walung dosawalu anggil piyambak. Nah, wonten hubunganipun kalian soal ngakil lan mobil. Nanti pun dawaken nek mobil niku benisuk sing dipikir aku arep apa. Tapi lek ngakil sak benisuk niku sing ketemu Gusti Allah wis nglakokne apa. Nah. Namun wonten niku nek wong ngakil niku mesti cukup. Kali Allah Ta'ala diparingi cukup, mboten perlu mikir gantungan-gantungan kepinginan yang renor-nor. Wa yafrohu. Utawi yufrihu. Yufri afroho, yufrihu. Lek di atas mata ini. An yakiyahu. Itu jadi wa yufrihu. Wa yufrihu lan ngobrakan. Ngosongaken sapa Allah ing ngakil mau dikosongno min jamiil aswali saking sekabehane pira-pira kesibukan. Kan terus mboten sibuk. Sampeyan lampun trima disukani teh sak gelas nggih nampa lan iso menikmati tenan. Iku sampean agak sibuk pengen metu golek liyane teh. Iya ta? Nek wis iki bari teh, kula mungkin ora perlu ngadeg moro mriku njupuk teh. Lha soalé kula wis terima, wis banyu teh wis enak yo gedhi gelasé. Jadi bang sing teh pilih ngoten yo. Kan ya lho iki sing gedhi mawon. Jadi gue lek-lek kurang nampak apa tengah nyatanya sih di sini subuh ini, iya wes ini. Nah, ini gue belajar ngateh nanti ni gue biasanya mau jauh, dah mau sok menunggu betul mulai gue kepikir, lu sih ngelarang gak apa? Oh, tapi pijakan kepinginan itu harus tetap kamu lambari bahwa apa yang diputuskan Allah itulah yang terjadi itu. Lalu yang muncul dari dirimu adalah kemampuan, kesemangatan, kesiapan, merasa bahwa saya diperintah Allah untuk memanfaatkan apa yang terjadi itu secara maksimal sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Sampai orang itu sama manfaat loh. Orang dimanfaat, lain kita manfaat loh untuk ancik-ancik dan semakin asik bersama Allah. Akhirnya saya buka semuanya kali. Alhamdulillah, malah aneh loro alhamdulillah. Niku mergo napa? Mergo banyak. Oh, iki loro. Niku terus ora kok. Kenapa kok ya loro ngene? Ora ngono, tapi langsung Allah nekakne loro. Nek pun ngoten wis diakal, ngopi cerdas kok. Iki enek bahan jenenge loro. Iki ben iso dadi ridho piye? Ben iso dadi ibadah piye? Ben iso dadi kemuliaan piye? Bahane ora niku iku iso dadi renorno. Sembuhane alir sing dibikin Allah iso dadi pabrik. Nggih ta? Iya aku diparingi apa? Diparingi wedhus. Wah, iki ben wedhus iki manfaat iki. Wedhus iki metu teletone. Oh iya, teletone iki diurapu. Oh, iki terus rapu iki. Wong Allah gawe ini ora tau diwai. Kebiyen ini wedhus metu tletonge, tletonge grabuk niku lagi pun ben diwai kalau di Allah. Tegese kena digedhek. Mergo walan tajida li sunnati lahi tabdila. Oh, lek wis jam yang ngene iki ana sering ngene metu. Iki di maksimal ta manfaate di olahraga. Ngoten. Ora kok malah aku keblermen lah sering ngene tak delik ning kamar itu. Eh, mbuhen apa ya? Iku ora kok napa niku jenenge tidak disibukkan oleh kesibukan-kesibukan. Upama ana aktivitas itu aktivitasnya bener-bener karena perintah Allah. Dan semua bermutu. Karena enten ta wong niku sing sing nyambut gawe tidak ngerti, nyambut gawe pokoknya nyambut gawe. Maksudnya ngeten urung di perencanaan sing kan merindakne Allah. Dia urung ngerti apa nyambut gawe iki dadi apa. Tapi dia kepingin duwe ngene ngene. Enten ta nggih? Enten sing ngomong iku matok dhisik. Aku kepengin duwe sawah apa. Wah, ini mungkin terus sembuh kali sampean ncepne tidur dasar untuk menggayuh sawah apa. Tapi lek aku saiki karo Allah diparingi apa? Lah aku diparingi traktor. Iya traktor iki dimanfaatne sing maksimal. Dimanfaatne apa mawon? Lek perlu sampean rada loman. Lan tangga-tangga nggih jenengan nek butuh traktor kula sing sampean gawa pokoke semene sampean solari. Ini butuhnya ini bisa urut nganggu solar dan ini bucahnya yang lakoknya ini bisa merokoknya kayak emangan waktu mawon lah pun ini dimanfaatnya bareng-bareng mesti sama ngono-ngono bujunya si kabrah-kabrah abah ini ngawur ya gitu. Aku rati bagi padahal kok mau ngono tenang sama nak ngono tenang itu lihat dino, lihat dino. Nah iya aku yang beri sawah, butuh digarap ya. Terus, nganu ibu-ibu saya ke traktornya, nganu harus tunggu nih kok. Nanu gak uang sama ewangi tandur. Orang sambayar ini. Tulung sama ewangi matun. Dulu gak nanti sama juga. Sampan menjauh di gerung jauh. Upomo sampan jadi lurah. Upomo sampan jadi lurah. Terus sampan roman. Walah ngaku saurungnya jadi lurah. Ya wis mangan. Saiki jadi lurah oleh bengkok. Ya panggah mangan. Terus bismillah aku tak ibadah tenan iki kiriman kok Allah tak manfaat iki kawulane Allah upama ning usul untuk lurah-lurah. Tak menawa dinggo tenan lak untung rakyate. Pokoke bungkokku sing bungkoke 12 bau. Ya jenenge bojo anak ya perlu duwe cita-cita wis sak pertelone. Sing sak pertelon tak nggih tujuan. Sing rong pertelon, sing sak pertelon mana kanggo nyukupi kebutuhan administrasi ning wong dadi murah. Mergo dadi luwih tamu ndak akeh. Dadi kan yo butuh penyelesaian iku sing sepertelon tak nggo kepentingan keluarga lan rumah tangga. Cukup gak cukup yo kuwi. Dadi ora kok terus kulo wah kurang akeh iki kurang akeh lah akhire surate didol, stempele didol, anu tanda tangan didol. Wis marai terus KKN bareng apa ngoten iku. Saiki apa sing ana iki ana kelas bawe bagi sepertelon untuk sedekah, sepertelon untuk kepentingan diri sendiri, sepertelon untuk keluarga. Wes, tolong bau. Tolong bau niku nek cara sakniki perkiraan, perkiraan. Tolong bau niku sak panenan asal pinten, Pak? Cara terbitan. Wis 6 kintal lah, sak 6 kintal ping 5. Ya, telung ton, kalau zakat, kalau macam-macam ya karek rong ton setengah nah. Sebau nilai, ini telung bau ya hitung ton setengah. Wes, hitung ton setengah lagi aku ramelo duwe itu ke masyarakat. Nggak perlu rasa mlebu omahku. Hitung ton setengah langsung, ora usah ditimbang. Pokoknya sak glangsing, sak glangsing, sak glangsing, sak glangsing. Kau mbok rondo kono, mbok rondo kono, mbok rondo kono. Wes, anu wes, dibuduh-buduh wes. Wes, niku sampean dadi lurah kan jabatannya 5 tahun atau 8 tahun ya. Kabare arep 5. Sampean dadi lurah 2 tahun. Niku mengke masuk tahun ketiga. Ya. Niku mbok rondo sing sampean kaya saglan-saglan sing ora usah dikomando. Anu Pak Lurah kapan ajeng tandur? Kulo tak melok. Lha iki mengke sawah sampean tekan sawah sampean sing sepertelon sing rong protelon nggih. Sing ora katut sampean sediakno niku katut kegara. Sasi. Mboten mengke. Kok terus Gusti Allah ngejar ning mboten mengke. Cuma wong niku biasane ora sabar ora telaten. Kadang mengguru napa ngiritno duit ning kelangan kanca, kelangan dulur, kelangan kesempatan diperhatekno apa. Kadang-kadang mengudur-uduran perkara salah sakilan tapi kelangan dulur, kelangan macam-macam gak duwe sifat ngalah gak duwe sifat apa ngerti iki manfaate kanggo apa titipan teko Allah niku lha wong iki kan jenenge ra melok dhuwit to lha ora melok dhuwit ya arep dhuwit sapa karep sing dhuwit to lha sing dhuwit Allah dari Allah lha enak apa-apa kon infak lha nek kon lentekne kudune ngoten. Nek kula sing teko sawah engko, ngoten lho nggih. Nek sing teko niku sing ora penak. Sing teko iku sing ora penak. Apa cengklok sikile dengkule lara iki. Eh, kita umpah. Iki mesti ana apa-apa sing manfaat. Iki lah mergo aku ndek kenali bar nyebuti apa nyebuti wedhus sampai wedhus e kejengklok. Iki kira-kira piwalese iki kira-kira. Ya semoga-moga lah ini aku gak ngutang neh wis ora perlu dihisab maneh. Alhamdulillah ngenteng-ngenteng dihisab lho mboten. Dadi blas urip iku tegar tenang. Mboten tau enten kok rasa ciut cilik ngono mboten. Tenang tegar santai. Apa sing ana dimanfaatne sing ora ana rasa digoleki lho penak. Lha iku dadi efektif kok. Iya tak? Jadi efektif. Iso ni melaku-melaku, iso ni berangkang-berangkang, iso ni ngontel-ngontel, iso ni sepeda-montel. Nggak sakit ngotel mungkin lah efektif. Betul kaya ulang. Budal ngaji kok pada gak mau mobil mau. Malah dua asana anu mobilnya rusak, orang iso budal. Padahal ya bis liwat-liwat sliwer lah orang buat manfaat lah. Dia apa bis liwat-liwat sliwer? Ini bis liwat buat tegak, belum ente buat tumpahi lah ya jadi. Mestinya kan waten. Mari kan membatasi diri kan. Aku pengen numpak mobil lah. Malah kalau bis orang ketok-ketok. Aku esok-esok ini ki pengen sego pecel loh. Ini pengen sego wadang ora dianggap. Padahal sego wadang itu digoreng ya enak. Akhirnya terus malah ono kepinginan. Niku. Iku jenenge suhul, malah sibuk. Lah nek ngakil mboten sibuk. Wayur dia lan bajur marno, gawe marem. Sapa Gusti Allahu ing si ngakil wa yukira lan ngantengaken ngademaken sapa Allah ainahu ing atine si ngakil adem anteng ridho bima kelawan apa ae yukimu kang manggoaken sapa Gusti Allah hu ing akil bihi ing dalem ma rupane min amalin nyatane saking pira-pira penggawean. Penggawean ku mandang apa ae sing dimakomno teng piyambake niku diterima dienggo pengantengan-anteng ati, diterimani dadi ora sibuk ngurusi liyane. Aku kok isu-isu karo Gusti Allah kok wis diceluk umum. Karo Allah digawe diceluk umum. Isu-isu Allah. Menjawab Pak Yai, apa? Anu diaturi Pak Dukare, mungkin apa? Niku badhe napa nyemplung griya njenengan dengan dongane alhamdulillah. Ya, muga-muga niki minangka bentuk silaturahmi. Terus dongane pirang-pirang kok karo omah Rasulullah. Wah, iki lak njaga rencana aku. Wah, aku arep nganu iki mung suwe ra tetep bojo. Ini jalan isu itu mah ngarep ngajak bujuku tak jak ngelancar jalan-jalan isu-isu ngono. Lah kok malah diundang to. Lelek terus Rasulullah ngoten lek terus sibuk, golek alasan ya. Anu, atur karo Pak Dul Karim terus ngapusi. Anu, nembe masuk angin lho. Malah golek-golek ukara. Akhirnya masuk angin tenan. Nah, wati ini masuk angin lho kok. Gitu. Padahal jadinya kalau gendam enak malah ditompo, isu-isu kalau diundang kalau kondungan ini alhamdulillah ya Allah buk menawi ini yang langsung manfaat panjenengan paling manfaat akhirnya terus pikirannya cerdas ya, terus dihitung apa ya kira-kira manfaat cici silaturahmi namun lurus ini gak pedok tombol ini gak pedok tombol 5-6 kena dijak dia tidak menolak informasi. Jadi silaturahmi nambah rezeki, nambah umur. Sopo ngerti, umpama aku mau ora diundang, terus mau aku mlaku gek nyetir dhewe, ambek bojone lek ambek sopir kan gak enak ya nyetir dhewe, ngono lho nggih. Ya terus nyetir dhewe sik ngantuk nyetir dhewe terus nabrak terus ya. Oh, iki aku berarti diselametno Gusti Allah. Iki aku dipethokno apa-apa. Lah akhirnya omong-omong ae petok to apa. Kabar itu sendiri kan tuan tuan ora muncul ya kan lah ya terus pun tinggi ya alhamdulillah kan buat tempat petok tonggo tapi oleh konsol jual pirang-pirang militer kalau dan ini sama di dagangan sama di tekno pulau pulau jalan tentang militer laris ini tentang itu mau aneh ngerti ya apa ngomong terakhir kan terus enten semacam cair gitu nah itu manfaat orang kok malah Rono sak jenar jalan-jalan buat bujuk ni diundang tonggolnya buat tonggol ni betul. Aduh, waktu kan. Akhirnya sing di rumah orang kerasan. Terus bujuk ni mendingan ni. Sing apa sing di rumah ni. Sebenarnya ojo kontungan di Taiwan. Orang mandi. Di rumah ni rono. Di rumah ni buat betul terus ni. Megeni malah. Mergono kok artinya angen-angen liyo. Orang kerem nompo. Iya, pokoknya nama lopo sih ditekan Allah gini pun sih ditandani. Lo tenang pernah. Auyuridu utawa nekaken sapa Gusti Allah ing ma ngamal hu ing abet alai ing atase abet rupane ma min ahwalin saking kira-kira keadaan. Baik yang datang itu berupa aktivitas ataupun yang datang itu berupa suasana dan situasi pada dirinya sendiri. Bedaannya kita mengkapat kok keadaannya. Bedaannya namun bapak keadaan susah sangat maksiat kalau tak adil itu tak lek aku pas maksiat tak tobatane, lek aku pas tak apa balekne, lek aku pas nikmat tak syukurane, lek aku pas nek musibah tak sabarane. Anggir papat ku sama lakoni tenan ya baru ya pikirkan. Aja golek napa nek. Lek pun baru tenan. Iku. Wahadih, lah ini sebenarnya yang dicari banyak orang. Kenapa? Ini suasana yang begitu tadi. Apa yang datang diterima, lalu dimaksimalkan manfaatnya berdasarkan perintahnya sebagai pijakan untuk berkhidmat dalam kehidupan yang dikaruniakan oleh Allah. Nah inilah wahadih tapi keadaan itu sa'adatun kebahagiaan azimatun kang gede banget. Wa minnatun lan kanugrahan minallahi saking Allah taala liman kedhe wong waliya kang nyenengi kang ngasihi hu ing sapa Allah hu ing man min ibadihi rupane saking pira-pira kawulane Allah jazimatun kang agung anugrah sing agung banget iku nggih ngoten iki duduk jutaane duduk triliunane duduk miliatannya tapi kemarman yang sama tombo ini bisa jadi luwe larang timbang nopo yang sama nangan-nangan si ngurung teka ini mesti di ngurung teka pada orang teka ya si ngurung teka gue gak jadi si jelas teka sama nak kurun ngwetong alah orang ngetek no itu sama pengen ngwetong nikmat apa sih saat ini man sama tombo orang iso ngetek no sama saat ini jenglet nopo yang sama rasa no secara fisik mohon taman preteli sitok-sitok umpama dijoli rupiah wis pirang-pirang miliar. Ya irung yang bekan isih normal. Jantung berdetak masih normal. Dumangka ora jantung niku kontrol tok mawon 10 juta. Lha iku ora usah kontrol terus berdetak. Berarti ini 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Semoga nak lima minit 10 juta terus tak dengar lagi berarti sakit banget yang terkoyong. Bawa kamu kesehatan yang jantung kalau lo tindak tak nggak tentang orang sampai tindak berarti diungker titik volume nya sih tidak terus. Waduh, bodoh ampek kata dia tadi. Dia lo, dan untuk hilangnya ampek itu aku tuh apa nih butuh ambulan, butuh mana? Wow, renor-renor. Nah itu orang usah ambulan orang apa kalau sepena alhamdulillah. Hilang dan terus hujan akhirnya mungkin sahabat suge banget dan nek wis suge ngono apa rasa melarat ta ya keliru belum suge ra kan lha kok iki tadi lu sekajian lha kok butuh duit duit lha kok wong suge kudu duit duit dan nek kowe ngukur suge butuh duit duit berarti lak gak sida suge wong duit kowe isih butuh mutuku. Mongko wong tuku butuh sing dodol. Berarti kok malah disiksa karo sing dodol. Lah sing dodol mau dodol arep apa? Nganu, yo aku lesu. Ya ten apa? Niku betul sama kula tuku ora tak dol. Piye ya jan? Nggih kalah sampean. Iya ta? Wah, nek dodol aja bangga-banggane. Bisa karo to, wis dodol aku kok. Lho aja ngono, ya genten ta. Ya sak karo wis di barang aku kok. Yes, mungkin tak kan, tak tahu kan, berapa? Nukan, bisa kan aku tahu bang, nukan sing duit aku kok. Kau duit duit aku no duit mu kan mulai pot duit, duit mu kan musuh mu pasir duit. Aku mau, apa tu dia? Karena akhlaknya sama norape, akhirnya ngongkon uang rendah itu belum. Padahal sama duit tak tumpo. Upama sama ni sama sawan mesti akhlak sama nelek. Terus maksa, okay? Jadi yang maksa kan mesti akhlak. Ini kembali batik saya sama paksa ini ya tak kami bosok kendai. Ini tak nak nak pijak ya. Ya bener apa tandang ini kau cerita. Angkri angkri nasib buat gede gitu ada. Ini ni kau ni kau orang mana kau? Orang buat nolak ni kau kemarin. Padahal kemaruman itu larang timbang penyebabnya kemarumannya. Gik sama nyekel duit 1 triliun, 2 triliun urung karo anek marem. Tapi lek wis nampa marem, jelas ora usah triliun pun wis marem. Kira untuk membeli mata sampean harus punya uang 100 juta, 50 juta. Tapi kalau gak usah 100 juta mata sudah ada mau apa? Lah yo kok jelas oke banget. Nek diunggah no duduk no. Iya yo. Iya yo iya yo kadane iya kok. Tapi yo kok yo umat meneh. Umat meneh. Normale sing kudu mau ngrungokno, sing tukang ngaji sing ngoceh yo ngono tunggale. Kala dawuh sapa Umar bin Abdul Aziz. Kala dawuh sapa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz niki nek mboten salah putu. Putune Umar bin Khattab tapi liwat putra putri. Ngoten. Putra putrine, putra putrine si Umar bin Khattab niku enggak ada putra. Mboten enggak ada putri malih, enggak ada putri malih. Terus putri ini ku digarwa Abdul Aziz. Abdul Aziz ku Bani Mu'awiyah, Bani Umayyah. Terus ada putra malih ini Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini dia Umar. Kewina sih. Wong jadi khalifah ini sama likur bulan. 29 bulan. Tapi hanya masa 29 bulan itu. Bayangna ana wong wedok niku lek lunga keng Irak, keng Baghdad, dugi Mekah, dugi Madinah. Niku mboten enten sing dikuwatiri apa disendhal kalune apa mboten enten. Aman tentrem. Garwane niku sak derenge dados khalifah garwane niku asal hadiah sing palike. Sing Baitul Mal niku dulang kalung gandhen lan sebagainya. Sekali Abdul Umar bin Abdul Aziz dadi khalifah niku diberada di ayo lebokno ning Baitul Mal, lebokno ning Baitul Mal kabeh ora enak. Sampai digambarne keadilan ini lek enek tamu ditakoki iki urusan negara apa urusan pribadi. Lah urusan pribadi lampune dipateni. Mugo iki lampu negara. Lah urusan negara lampune disumbat. Mugo lengone iku sing tuku negara. Saiki nek pejabat ngono lak ganteng rakyate. Musim ora kumana nek pengen KKN. Ora melok duwe negara pengen melok manfaatna. Ngira ora kok duwe alasan pengen jarah ora kok duwe to. Iki alase sapa? Nek aman takon alase negara. Lah negara kuwi sapa wong akeh. Wong akeh kuwi sapa? Ya aku iki termasuk. Ya termasuk tapi lak ora melok kabeh. Terus gue punya sempetnya. Lagi alas-alasku terus sebagian ku sisi sendiri sama ini sempetnya. Dan itu ada yang rasa jarah toh. Aku penaan pak lah. Aku pun muntahkah yang mengikuti. Ya kan. Aku anak yang tanggung jawab diri di hadapan Allah. Dan tapi aku tuh malam-malam merusak. Aku jenis aku kena merek pengerusak. Nah, gue lihat tanggung jawab diri, nah, lah, terus kutumu, buyutmu, sampai nerawaman kayu, terus saya ikut bercerai, menunggu terus dia. Pakai stilo itu mau buang dia, gak terkendali macam-macam. Di sini itu situ. Mana mau merusak, mesti rugi. Senajan saya nggak rusak kayak uang. Itu ternyata akhirnya kok gue malah rugi. Dan ini gue mendengar kok. Wahyu situ, Nabi Ardi, ulai, kahumul khosirun, itu segitu ya. Merusak terus ini mesti orang yang merusak ini rugi. Bon, ini ceritanya Umar bin Abdul Aziz. Dan seperti jauhnya dalam hal nampa peparingnya Allah. Asbahku isu-isuan soko ingsun. Wa mali lan ora ana iku li kedua ingsun apa sururun kebenahan illa fi mawaqil qadari kejaba ing dalem kira-kira nggon tumibane takdir. Kebuan sing marem no apiku yaitu kejadian-kejadian takdir itu aku paling marem. Liane takdir aku gak marem. Jadi lek sing kepingin aku lah aku ora seneng. Tapi lek aku wis gak kepingin kok dadi lah iki baru aku marem. Iya, aku gak kepingin kok dadi lah aku marem. Aku kok kepingin keturutan yo malah bingung aku. Sing kepingin iku meneng aku apa Gusti Allah. Ngoten nek kan nek cara kula nggih boten nggih marem iku lek aku karep terus Gusti Allah nuruti cocok. Nah, niku cocok ngono niku. Nek si Umar bin Abdul Aziz mboten. Aku paling seneng kuwi lek blas aku pas ora duwe karep ning kedadian apa-apa dadi marem banget. Wa qala an dawu sapa Abu Utsman, Yaya Abu Utsman radhiyallahu taala anhu. Mundu arba'ina sanatan awet saking mangsane 40 tahun. Ma'akoma ora manggo akan ni ing-ingsun sopolo busolo dipanggono fihal ini dalam keadaan pakar itu moko banjur sengit sopoh yang sunwe ikhal kuyo ora tau menunggu walana kolalan orang mindah sopoh busolo ni ing-ingsun dipindah ilango ini kemarin lian ikhal fasahot tu moko banjur ketinggi sopoh yang sun hueng enggoy rohu. Aku ora tahu kok, Gusti Allah nibakne apa-apa ning aku gelo, aku sengit gak tahu. Sebaliknya, upama aku pas seneng terus moro-moro karo Gusti Allah dipindah. Kok aku sengit ya ora. Yes, dipindah ya itu berarti sing paling apik manfaat apa apa upama gak dipindah ya tak lakoni penane. Gitu. Nah, diomongna mek kurang cepet, kurang detik ento, tapi wah aku perjuangan ngoten iku gak latihan sing rencanamu. Nah, niki terusin, monggo-monggo. Niki setengah jam niki cukup ceritane dawa. Ceritane dawa. Wa min amlahima. Wa min amlahima lan iku setengah saking luweh indah-indahe barang. Roa itu kang ningali sapa ingsun bihadal makna ing dalem iki-iki pengertiane soal napa? Ghafil kali akhir. Alabi utawi ana cerita zakaro kang nyeritakno kang nutur ing lawi cerita sapa al muallif ya muallif Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu taala wa malan barang ya cipu kang wajib apa an yang dua arep ento niru alang misali ing atase sepadane ya ana apa lawi cerita niki harus ditiru. Sapa sing niru kulo alimen saben-saben wong sing pinter mutasawwifin kang ngaku-ngaku bertasawuf. Wong pinter sing bertasawuf kudune iso niru cerita sing arep disebut niki. Maya iku rupane cerita zakaro kang nutur ing masapa Syekh Abdul Qasim. Syekh Abdul Qasim Abdurrahman As-Saqli, Syekh Abdul Qasim Abdurrahman As-Saqli enten sing maca As-Saqli radhiyallahu taala anhu fi kitabnya dalam kitab Syekh As-Saqli kitab napa Sifatul Aulia wa Maratib Ahwalil Asfiya jenenge kitabna sampeyan golek ing dalem duwe sing penane dene Mbah Bae kuwi ana kitab buku teng lemari ne bae nek judule ngene iki mengke sampean ternegen kula kula nyileh Sifatul Aulia wa Maratib Ahwalil Asfiya niku jenenge kitab sifate para wali lan napa urip-uripe kadhane para-para orang sing dipilih Gusti Allah. Bisa nabihi kelawan sanad. Kelawan sanate si As-Saqli ila Ayyub bin Bisyr At-Taliqani temoko maring Kiai Ayyub bin Bisyr At-Taliqani. Terus mung dijawuhi ngaten, kala dawuh sapa As-Saqli, hadasana rasulun hadasan nyeritani nak ingin sun soporo jurnu mana min asadina saking piro-piro konco kita kok asokli to kola dawa sopo Ayyub bin Bisyr kola dawa sopo Ayyub bin Bisyr dawe hadasan nyeritani nak ingin sun soporo jurnu mana min asadina saking piro-piro konco ingsun kola dawa sopo rojul sun cerita rojul rojul romanah ini kuau dawuh ngeten roa itu rojulan roa itu ningali sapa ingsun rojulane wong lanang tak tingali fi marojib dibaji fi marojib dibaji apa iki marojib dibaji ing dalem tanah marojib dibaji jenenge desa aku tahu mlebu ning desa jenenge marojib dibaji. Kepada wong lanang laisa kang ora ana iku mau sertane rojo wong lanang mau apa saya on suci-wici padha wong lanang mung kuwi gak nganggo apa-apa lan ora nduwe apa-apa. Padahal aku mongko nyedhek sapa ingsun minuh saking rajul. Assalam tu mongko uluk salam sapa ingsun alaihi ing atase rajul. Warodha mongko jawab sapa rajul alaihi ing atase ingsun assalamu ing salam. Pak ketepi tak uluki salam, dek mbales uluk salam. Pak tu mongko ngucap sapa ingsun yarhamukallah. Yarhamu muga-muga melasi kain sira ing panjenengan sapa Allah Gusti Allah. Aina turi. Aina badhe wonten pundi turi dungarepaken sampean? Di sana jenengan ing badhe tembung. Qala jawab sapa raja? Ma'adri. Kirangan ya, juga badhe tembung pundi kula niku. Cara wong jumbang kirangan. Cara mriki lho. Dupa badhe tembung pundi mboten ngerti kula. Kulo tu ngucap sapa ingsun. Terus pun dita jenengan niku jawab kok aneh. Hal ra'aita ana tau ana to tau ningali sampean ahad dene wong suci. Yuri duka ngarepaken sapa ahad makanan ing suci panggonan kok terus layak dene banjur ora ngerti sapa ahad aina ing dia dahu bakal lunga sapa ahad. Sama jawab ngoten niku pancen pikir ta. Masuk enten. Tiang Bajit teng pundi kok mboten ngerti ngoten iki Pak. Wis di zaman itu sudah dulu. Napa tau to mon sampean yang ngono. Lelungan kok tak kok ibadah teng pundi buka ngoten iki piye. Bakal mangkel jawab sapa si rajul nggih, maaf. Nggih. Nate ningali kula. Ini termasuk kula niki. Maaf, ana wahidu. Naam ge ana utahe kula niku wahidun wong siji sing modele ngoten niku. Kula niku mboten tau ngerti. Kula niku lajeng ngoten pundi mboten tau ngerti. Tapi rumah kula niku kula bunga terus. Bakul tu, ya mbon, upama sampean mboten ngerti mengke lungone badhe teng pundi, minimal wong niku lak nggih duwe sejo. Duwe niat. Duwe niat. Nggih. Bakul tu mongko ngucap sapa ingsun, Pak Aina tani. Cara keniatan sampean ngoten. Pol-polane pol mengki mandeke badhe tenggu. Nek soal ajinge teng iki sakniki tenggu iki mboten ngerti pancen. Tapi cara uli-uliane mengki badhe tenggu. Pak Aina tanwi mongko ing pundi tanwi niat panjenengan? Kala jawab sapa si rajul, ila Makkah. Ila Makkah ta mare Makkah kula badhe teng Makkah. Kultu ngucap sapa ingsun. Lah nggih sampean iki dos pundi to? Sampean niat teng Mekah. Tapi sampean mboten ngerti ajin lunga teng pundi. Yo maksude niku pancen ado jarake tebih kados ngene. Jenengan ajin teng Jakarta ya. Kan Blitar Jakarta tebih. Terus sampean sik teng mriki. Niki mengko ajin teng Kediri napa ajin teng Tulungagung. Mergo lek teng Kediri mungkin terus e nganjuk Caruban, ngoten nggih. Kaya sing teng Tulungagung kan mungkin terus e Trenggalek, Ponorogo, terus kan ngoten jagat. Saat niki niki ditakoni. Lah niku genah ajeng teng Mekah, tapi sampean kok mboten purun nentokno liwat pundi. Nggih. Tanwi ana to niat sampean, maka ta yang Mekah tapi wala ta dhewe mboten ngerti sampean aina wonten ing pundi. Tadhabu badhe kesah sampean. Kala jauh sapa raja. Nah, nggih. Nggih ngoten niku. Boten sampeyan kok ngangeli to jawabane. Sampeyan iki mesti duwe rahasia. Mesti sampeyan iki tau duwe pengalaman sing boten menaki utawa mungkin pengalaman sing nyenengno sing mungkin sampeyan tau ketatalan apa sehingga sampeyan tak iki ngati-ati lan jawab boten tau ceplos sak apa entene. Nggih, panjenengan ngoten. Soale ngoten. Wadzalika. Wadzalika utawi mengkono-mengkono sebab kula gak tau gelem bedhek badhe teng pundi. Iku ane sak temene kula niku kamarotan pirang-pirang ambalan. Pun bolak-balik arep tu ngarepno sapa kula an azhaba yen to lunga sapa kula ila Makkah mare Makkah tapi fayarudda mau kembali akan mana sapa Gusti Allah ni ing kula dibalane la Tursus maring kota Tursus. Kula niku anggen ajeng niat tinggal ta Tursus ana teng Mekah niku kali Gusti Allah dibalekno nang teng kota Tursus. Wa kamaratan lan bolak-balik pirang-pirang ambaran arep ngarepno sapa kula. Ngarepaken an ada bagian to lunga sapa kula ila Tursus teng Tursus. Sarene kula niku pun enggek timbang ngandene Mekah balik Tursus. Mekah balik. Akhirnya terus kula niat Allah wis ning Tursus ae. Dumateng iku terus payaruga mongko balekaken sapa Allah niku kula dibalekno ila abadan teng abadan. Nek kula pengin teng Tursus kali Allah setibane teng abadan. Mulane lek niat Allah teng Mekah, tapi kula mboten ngerti. Paniati monggo ta niat kula niku ilama kata mare Mekah ning wala adra mboten ngerti sapa kula. Dan ini model lakon kok kaya ngoten terus. Urip sampeyan terus pundi? Nek model ngoten niku terus pamit aina almas. Kultu ngucap sapa ingsun, ingsun sinten niku? Ingsun rajulun min asabina. Ingsun santrine Bisyr At-Thaliqani niku wau. Pamin aina almas. Pamin aina mongko niku saking pundi almas utawi kehidupan panjenengan, pangopo jiwane kuwi pundi, cara biaya hidup kuwi pundi, ajeng teng Mekah tapi lunga ora jelas, tak tiba-tiba mboten genah. Terus cara tatanan urip sampeyan terus pundi? Kolat jawab sapa si rajul ra adri. Mboten ngerti kula. Kula niku jan mboten nate ngerti, kula niku mangke mangane napa, lan nganu napa mboten ngerti. Terus kula mangke film teng pundi nggih mboten ngerti. Mboten ngerti kula. Mboten terus si rajul niku. Pon, pon. Kultu, matur sapa kula. Akhirni bi asbabidzalik. Akhir mungkin ceritanya sampean ni engkau bi asbab bilale kelawan sebab pun mengkono mengkono keputusan sampean. Kok sampai kau sama putus orang ngerti itu sebab pun apa? Kala jawab sapa raja min haitsu yuridu yujayyuni marota wa yusbiuni marota wa yukrimuni marota wa yuhinuni marota wa marotan yakulu lima lawatil ardi azadu minka wa marotan yakulu li antalison marai ini ngerti lho pak pengalaman kula niku tata Gusti Allah niku lek ngersakne napa-napa niku jan sak arepe dhewe Gusti Allah niku boten min haitsu saking dinggen yuri dungersakaken sapa Allah kadang-kadang itu ngersakaken mujayiu ngeluwe akan dadek no lesu dadek no luwe sokolo ni ingkulo marotan yang suci ambalan suatu ketika kulo niku gawe lesu kali Allah boleh pananan ini buatan oleh-oleh tapi wayus biunik dan suatu ketika marekakan sokolo ni ingkulo marotan suci ambalan wayuk limunik dan muliakan sokolo ni ingkulo marotan yang dalam suci ambalan wayuhinu lan ngino sapa wani ing kula marotan suci ambalan wa marotan lan dalam suci ambalan ya kula dawuh sapa Allah li dumateng kula liwat wong akeh dawuh Allah tapi liwat cangkeme wong akeh ma'ala wajhul ardi azhatu minka ma'ala wajhul ardi ora ana niku ala wajhul ardi ing atase dhuwure bumi sapa sing ora ana azhatu wong kang luwih zuhud minta timbang sampean kala-kala niku umpama nek alok teng kula ngoten bon, pokoknya sak dunia ini wong paling sungguh, paling sopan sampean pak, kalau-kalau dimeni ngoten. Tapi suatu ketika wa marotan paling dalam suci ambalan yaku gawa sopolo li dumateng kula liwat tangkeme wong-wong gawa piye, anta lison anta utawi siro iku lison maling, gajingan weya suatu ketika dia munduk-munduk, tangan kula dicucuk. Suatu ketika kula dikamplengi dianggap nyolong sandal. Wa marotan, wajan dalam suci dina yunawimu, nuro akan, sopa Allah ni ingkulo alal firasi yang atasi kasur sing empuk, wajib imulan paling panganan sopa Allah ni ingkulo ati baingkan enak, wajidah imulan paling ngongo sopa Allah roksi ing sirah kula, wayuk khilulan ngetnyelai mari kelak sapa Allah aini ing mripat kula mulya penak sembarang enek dicelai disuguhi lenga kon lenganan ganteng dipadai gawe panganan enak turune kasur empuk tapi wa marrotan lan suci ketika ya rudu ngusir sapa Allah ning kula atur dain pengusiran al-anifa kan regetaken wala yunawimu lan orang nurunuro akan sapa Allah ni ing kula illa ing dan nawawis kejaba ana ing sandinge bong Cina. Suatu ketika kula niku nggih monggo-monggo yi sare ngerti mawon istirahat terus kasure siap panganan enak kala-kala diusir wala turu kene akhire kula turu ning bong Cina. Kuntu matur sapa ingsun ya rahmukallah. Saman kok muni ngelokak ngelakok ngelakarep ngelakarep saman masuk karep niko sinten lho ya rahmukallah ya rahmukum lasikain sampean sopuluh busuluman ya paru galika gajahnya sing sing memperlakukan saman ngelakuin kok tego-tego ini niko sinten gajahnya berkut lek wong harap kan ngomongin buatan Allah sakit itu diwocok diwujui Allah lek wongnya wawo jauh sing asli orang yang lafal Allah ya lagi lek pas karep pulau dikubi mulia pas karep ino pas karep di kampung wong pas karep niku di turokno pas karep niku diusir teng bom Cina terus ditakon mboten jane sing memperlakukan sampean ngoten niku sinten kala jawab sapa rajul Allahu azza wa jalla Allahu kusi Allah azza wa jalla iki kusi Allah dhewe jane lakono kula ngoten oh tenan kala kala dawuh sapa si rajul falqadi fi bahrin falqom mongkon nibaken sapa loni ing kula ditibakno fi bahrine dalam segara kultu ngucap sapa kula fasirli yarhamukallah kaifa hadza mboten jane sampean cerita semono dawane niku karepku wis ngendi kok sampean jendahane kok kok men diceritakno kala-kala turu penak kala-kala turu ning bojone larah-larah terus diceritane kok ya man ngoten niku fasir mugi jelasne panjenengan lek dhewe kula yarhamukallah mugi melase sapa Allah kang panjenengan kaifa hadza kaifa kaya napa hadza utawi niki-niki cerita ngeten lho mas ceritane kala jauh sapa rajul ana rajulun ana utawi kula niku rajulun wong lanang asiruna hari kan dadi tahanane rina kula. Kula niku awan, kula niku tertahan oleh wektu siang. Kaya wong tertahanan. Tapi fa aina majannal lailu bitu. Fa aina mongko ing endine panggonan jinna wis teko. Apa alailu wengi bitu nggih turu nginep sapa kula. Bapake nek rina kula sak tiba-tibane teng pundi nggih niku sing kula tandangi lek bengi mengke kula teng pundi nggih niku sing kula turon dan mboten ora duwe KTP ora usum KTP bener usum ora enak baru bama yakwi monggo kadang-kadang ngungsekaken ning ing kula apa alai lumi diungsekno lakor yatim marang siji bisa suatu ketika bulan itu lebih terbisa pun bengi ini cara saat ini apa lagi wong kabur kanginan fa'ilana zoro moko tekalane ningali ilaya maring ingsun maring kula sapa ahluha penduduk desa penduduk desa wau kula ngucap sapa bakduhum setengah penduduk libatin maring setengah kula niku nate suatu wengi mlebu teng desa mriku nembe mlebu niku lho ngliwati gerdu niku wonten gerdu niku wis do bisik-bisik siji kali sisine do omong-omongan. Heh. Hadza risus. Mesti maling iki. Hadza utawi jualanan kulisun maling. Ngoten. La tadau aja ngejarno sapa sira hadza ini kira-kira ya abi hale bisa ngungsi sapa hadza lailata ing dalem iki wengi biadil koryati ing dalem iki korya. Iki desa. Iki maling. Aja oleh desa kene. Bubrah iki. Terus akhirnya aku nekat di masjid salat isya. Faida sholat itu mengkotok kalanya sholat sopai kusodah lisa yang sholat isya al akhir otakan akhir yang kulu mengkong baju melepuh al masjid tak ing masjid soporo cilun wong lanang padahal aku tak turu wong aku sholat muridan bingung ini dikira turu lah kok enak wong melepuh masjid mending ini paya kulu mengkong ngucap soporo cil ya naim hei wong turu pak kulu mengkong jauh sopai sholat baik nge pak. Paya kulo mongko ngucap sapa sira jul limaring ingsun bila anati kelawan bengis lan niku karo bengis nyawang greng-greng. Hum min huna laisa laka ha huna maujud. Ngalih ausane mesti kene. Hum ngati karo sira min huna saking kene panggonan. Laisa ora ana iku laka kudu sira. Ha huna endane kene-kene panggonan apa maujud tempat berbicak untuk kamu. Harus keluar dari sini. Aku lu mau kamu ucap sampai insun lalu maring rojil sing bengis mau ye untuk bun kuban wakaromatan kuban nanti demeni hati wakaromatan lan ngormati panjenengan ye nah terus panjenengan kersane terus bundi nek kula pengen medal kula tak medal cuma ye menawi bareng kula tak angklet terus kula terus kedah film teng bundi. Baina mongko ing pundi abitu nginep saka kula alailata ing dalu niki lek mboten teng masjid niku terus teng pundi. Paya kula mongko jawab sapa rajul, rajul sing bengis mau kharijal qarya. Ora ning jaba desa. Ngono. Nek pengin nginep ning jaba desa, kharijal qaryati nginep sira ing jaba desa indan nawawisi ana sandinge bong Cina. Kau ni pun sih naik lah, kalau naik omah-omah cuma turun kau nak, jauh turun masjid. Orang orang yang entek lah sandal masjid ini. Pak Kulu mengucap sopo engsun, naam bakal matan, naam ye bakal matan lah. Sungguh ini kemuliaan. Layakku membuat nuwanten ni kulit kedini kulo. Napa makwan gun mengsi ilain dan nawawis kecepuan nasan dinge. Bong Cina. Tidak kalah apa yang dalam kondo kami. Kau terus Rasulullah ya. Udah orang pas di segreng uang orang kata uang mak dulu. Oh di segreng bos. Bos apa ya sih ngajak urep aku. Sih nekak wan aku ini. Oh sih metok no bong memang ya Gusti Allah. Jadi panjang aku di petok no suasana ini. Tak nek mata nek mana. Kuban wa karomatan iku mau sakjane ora kok ngurmati wong ne, ngurmati Gusti Allah e. Wong e ben marem ora apa-apa lah. Terus bangsa esuk. Dan faida asbahtu mongko tur kalane wis isu-isuan sapa ingsun sirtu terus mlaku sapa ingsun. Bar iku terus mlaku sak mlaku-mlakune. Fayawi mongko ngumusake ning ingsun apa alai lho wong e bungsekno ilakuriate maring desa liyane neh. Faidah ro'ani mokotuk kalau ningali ni ingin soko ahluwa penduduk itu korea kola ngucap soko bakdung setengah penduduk libatin maring setengah. Dan suatu ketika melbudi solione terus dilalah ketuk ni konegui enak sih bisik-bisik iya aku pengen tahu kok ini iki biar gak nganu ini konconnya bayi hamet ini. Cara-cara saat ini waktu itu ini wali lagi wali lagi kalau mondok banyak kabut ini dari ini bapakku aku turun waktu banyak tahu jagungan gayung naruh banyak kabut ngadain ini jadi bisik-bisik tapi ngerasanya apa ya jadi mau oh itu maling jadi saat ini bosan Pak Waroda teman-teman wistekoh alaikum ingatasi sirokabeh alailata yang dalam mengiki soporo julun wong lanang zaidun kang zuhud koyrun kang bagus fadilun kang mulia eh konco-konco nyawak dulu ini bejo kemayangan mengiki disani dulu ketekan tamu sing mulia orang dulu bisa ketekan mulia kaya ini ngomong ini sisi-sisi ini dua omong-omongan payah kuru mempembajir mengucap sopo haza wong iki siji meningene endi ya bitu manuk guys dengan cara dengan kula endi ana samping kula ya bitu nginep sapa rajul Iku pokoknya itu kok nek bar salat ning masjid kudu nginep ning omahku. Ngono sing siji omah, nang omahku ae, sing siji ning kono. Waya kula lan ngucap sapa hadza sing siji neh, ngendi ya bidu. Ngendi ana saking ingsun ya bidu nginep sapa raja. Pokoke iku bisa itu kudu nginep nang omahku, sing siji ora nang omahku ae. Sing siji ora nang omahku ae. Aku yo pengen oleh barokah. Ngoten. Royoan nginep no. Faida sholat itu mau ketuk kalane. Bersolat apa yang sholat al-isa, yang sholat nisa. Al-akhirat takkan akhir. Faya kulu muka bajir ngucap. Sopora julun wong lanang minhum saking penduduk desa. Kum bina ilal baiti. Sampun rampung gus leh sholat. Oh nge. Karena ngomong monggo bina rak dengan kulo. Kum ngadeko panjenengan bina bareng kulo ilal baiti tenggriya. Monggo. Sampun siap kula monggo lek badhe dahar. Niku mun kula beli ana wedhus sate gumbe. Pakulo monggo ngucap sapa ing sunah. Nggih. Kuban wakarmatan. Kuban dengan senang hati, wakarmatan dan dengan penuh penghormatan. Pamdi monggo budal sapa ing sun mau sertane. Rajul ilal manzili ning omahe. Payak di monggo nyuguhi sapa rajul ni ingin senyuki pit paham iklan panganan atau yipi kang enak yudah inu lan ngelengani maksudnya diberi alat-alat macak yang komplit yudah inu lan ngelengani sapa rajul roksi ing sirah ing sun wayukah inu lan nyelai ngekei celak sapa rajul aini ing meripat ing sun payak di lan bajur ngawak no sapa rajul ni ingin sun bilfirosi kelawan lemek alayini kang empuk. Kayu nawi mongko nuru akan sopro cuni ingsun ala yang atas virus. Walayat tak ulan orang meninggal sopro cun. Saya anen suci wici mina beri saking kebagusan. Illa faalah kecukup mesti ada wis sopro cun. Hu eng saya an mina diri. Bi lawan ingsun kata usbihah sing gue esok sopro ingsun. Seluruh fasilitas malam itu diberikan semua pada saya. Niki anu virus gila pada anu. Dalu bagi wudhu niki di sini pun, dan niko di sini pun, dan niki pun enten kanu, niki merkelek bagi kanu, niki minyak niki kanu pun, ngobrol pun, disekecake pun. Yang penting dengan dunga ke, mungkin kalau asal manfaat barokah. Walian kalau saya ini bong Cino mau. Pada hari, pada mengkotawi kiki keadaan, niku kali tingkah kulo. Ma'asa yudhi serta negusti kengkuloh maksudnya gusti Allah fakultu mungkin jawab sopa insun rahimah Allah mungkin melasih sopa Allah nih insun mata kapan kudhira ditakdir kod daro nakdirakan sopa Allah laka kebisiro antat hulayan toblok musiro bardata yang bardat fa'inna manjili fimaubi ikada wa kada. Kula dungakno Gus sampean muga-muga sampean iso ditimbangkan. Mungkin lek mung ditimbangkan mampir teng griya kula, alamate omah kula mriko-mriko jalan niku nomor sakmenten RT sakmenten. Mata kudaro, mata ing kapan? Kudaro nakdiraken sapa wae laka kedhi sira, nakdiraken anta tekula, entuk mlebu sira bangsa saya bangsa. Fa inna manjili monggo sak temene nggon pulau omah kula niku fi maudi kada ing panggonan kene wa kada lan jalan mengkene. Padahal iki critane sedawa. Wektune wis entek. Wis dhewe lek pengin krungu sesuk dirungokno neh. Lha iki pancen iki critane dawa saestu. Nggih, iki mugi sing crita cuplikane wae saged ditiru nggih. Jadi saya nopo mawar sak tiba-tiba di Gusti Allah ini bakne dimaksimalkan, dimanfaatkan, disyukuri. Lah sakit ngoten tentrem tenan urip niku los. Monggo kita tutup kan ibu masarkan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala barakan wa sahabati Rasulillah ya jami'an alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ni'amah wa ikafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala sayyidina Muhammad